Hasan bin Husain. Hasan Husain itu putri ane Sayyidah Fatimah. Cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa saya milih naskah ini? Mungkin ini pas 10 Muharram. Jadi di hari ini Sayyid Husain dibantai kalian pasukannya Sinten Yazid. Makanya kalau di Syiah 10 Muharram itu ada upacara penyakitan diri karena mengenang luka derita yang diderita Sinten Sayyid Husain. Dan ini yang perlu-perlu terangkan ya, zaman Nabi Sugeng. Nabi sebagai tokoh muslim, tokoh mukmin. Ini rumah notenannya. Ciri utama tokoh mukmin itu iman sampai keputusannya pangeran. Termasuk Nabi untuk membentuk informasi saking langit bahwa nanti Sayyid Husain akan mati. Nopo dibu. Tapi Nabi sebagai mukmin sejati tidak ngeluh. Karena terbunuhnya Husain toh akan melahirkan tonggak kebenaran yang sejati. Kayak mati ini para pejuang, mati ini jenderal-jenderal pejuang yang melahirkan kemerdekaan. Mati ini Sayyid Husain jadi simbol siapa saja boleh berani mati demi kebenaran. Faham ya? Nabi tapi juga sering muji Sayyid Hasan. Termasuk Syabdul Qadir Jilani, Sayyid Muhammad Alawi itu Al-Hasan. Sayyid Hasan melihat kompromi itu lebih baik ketimbang prahara, ketimbang tragedi. Sehingga era Sayyid Hasan disebut Amul Ijtima. Di mana Sayyid Hasan memutuskan pemerintahan diserahkan Muawiyah semua. Yang penting umat Islam aman, tidak terjadi konflik, terjadi stabilitas. Sayyid Husain menentang kebijakan kakaknya. Dia yang hak harus hak, meskipun harus mati taruhannya. Sehingga dua cucu Nabi menjadi simbol kompromi demi kebaikan umat. Yang jadi simbol berani mati demi kebenaran juga. Kamane nak urip ya demi kebenaran, nak mati ya demi apa? Kados kula ngaten iki. Umpama aku wani urip, mergo kula yakin iso mulang Quran. Umpama aku mani mati, mergo aku yakin ketemu pangeran luwih apik dibanding ketemu Mustofa. Paham? Jadi urip ya perkara demi pangeran, mati ya demi apa? Pangeran disebut inna salati wa nusuki wa mahyaya apa? Wa mamati lillah. Dan itu sudah pas karena yang Sayyid Hasan melambangkan wahayati demi, wahayaya demi kebenaran. Sayyid Husain wahamati demi apa? Kebenaran. Walhasil era Sayyid Hasan pemerintahnya tunggal, yaitu di Muawiyah. Karena haknya Hasan sebagai khalifah. Hasan kan bin Ali, harusnya kan jadi khalifah menggantikan Sinten Ali. Tapi haknya itu dikasihkan Sinten Muawiyah. Haknya Husain diambil oleh Husain. Anaknya Muawiyah ya tidak terima, akhirnya Husain dibantai. Nah ini lewat ngaji ini sampai ngerti kenapa Sayyid Husain milih metode itu, milih pilihan itu. Kenapa Sayyid Hasan milih Amul Nabu'id istimewa. Nah ini memang saya terangkan yang jelas dengan referensi sanad mutasil sampai Sayyid Husain. Kalau piambak perasaan saya nganti saat ini gimana? Sebab itu Nabi ngajari tentang hidup dan mati. Allahumma ahyini ma kanatil hayat khairan li wa tawafani ma kanatil wafat khairan li. Ya Allah, saya hidupkan kalau hidup itu lebih baik bagi saya. Dan saya matikan kalau mati itu lebih baik bagi saya. Orang oleh wong nentokno nganggo ikhtiare dhewe ora oleh. Yo Kanjeng Nabi pinter, nak darani urip bukan. Dadi Kanjeng Nabi nak ndonga ngoten. Ya Allah, hidupkan saya selagi hidup masih baik bagi saya. Dan matikan selagi mati lebih baik bagi saya. Kenapa Nabi Jala berdoa begitu? Iya, kadang dalam banyak hal memang hidup itu lebih baik. Kadang dalam banyak hal ya mati itu lebih. Makanya sebagian dunga luwe diplomatis, ya, luwe enopong. Bisa diterima secara optimistik, tapi tidak mengurangi tawakal. Ini pun Nabi nanti mari dunga malih. Allahumma ij'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin. Allahumma ij'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin. Wal mauta rohatan li min kulli syarrin. Wal mauta rohatan li min kulli syarrin. Ya Allah, jadikan hidup saya itu sebagai bekal menambah kebaikan. Kalau saya mati, anggap saja akhir dari segala kejelekan. Mulanya kalau berapa-apa matur. Nah, ono mayat dilepas mesti ape. Mbok bagi ngono penjahat mesti ape. Kok penjahat ape nang mati? Berarti rohatan di mingkuli sakit. Berarti itu terakhir kejahatan. Mari kita rasa protes. Sauri buru pe zino maling kok saiki dilem ape. Tetep ape mati ini. Menang bar kejahatan. Paham? Ibu Nabi disek ngajarkan memang begitu. hidup dianggap potensi hiadatan fikuli khairin apa-apa, mati dianggap rohatan mingkuli akhir dari segala kecil. Akhirnya apa yang terjadi? Wong ngambil Allah, aku seluruh contoh. Jadi kalau Mustafa itu paling ngurep, Gusti kalau ijik ngurep berarti itu ngamal apa. Ngapain apa mati, top. Gusti, mati kalau kiai kadang salah. Dan mati kalau anggap mawon ngasiri kesalahan iku, paham? Jadi rasa ngeluh, apa mati rasa apa? Kan ya, apa mati? Ya Allah, kalau ngurep, kaget saya tak niki mati. Anggap mawon potensi kejahatan kalau berakhir di sini. Di sini, wal mauta rohatan li mingkuli sarim. Dan kematian adalah akhir dari segala kebukaan. Ya sudah, Pak. Misalnya kita jadi bapak, anak urip bisa sukses rumah tanah. Lah anak mati, anak nol, lu apa? Tanggung anak. Itu udah kurang. Mengenai itu kan, orang itu harus ono rasionalis tapi tetap tauhid. Lah Said Hasan Husain itu melambangkan itu semua. Hasan milih kompromi demi kestabilan umat Islam. Husain milih mati demi tegaknya apa? Kebenaran. Ingin mengkulawaco terakhir pidato ini Said Husain ketika beliau memutuskan revolusi melawan Yazid. Yeah, jadi ini mengkulawaco tek pidato ini Said Husain ketika beliau revolusi memutuskan melawan Sinten Yazid. Padahal itu taruhannya nyawa, taruhannya apa? Nyawa. Taruhannya nyawa. Mengkulawaco tek pidato ini Said Hasan. Kenapa dia kompromi dengan kebatilan? Yazid Muawiyah itu kan memerintah secara batil karena ilegal lewat revolusi ngudita di Sina Ali. Tapi masih ilegal lah nak dilawan tetap jadi berdarah. Nah lewat perhitungan ini saya Hasan milih kompromi paham. Sebab itu sampean lewat ngaji ini gak akan tahu kenapa apa yang milih kompromi ini monggo. Ya lanjutkan berarti Pak. Nak milih revolusi ya monggo, tapi semua harus konsekuensi tanggung jawab dengan dengar pe Allah Subhanahu wa taala. Rasa tanggung jawab ini konstitusi ini MK itu urusan hukum dunia. Tanggung jawab ini kersani Allah subhanahu wa ta'ala. Ini juga waktu kenapa Said Husain milih melawan. Yang berakibat beliau dibantai secara mengenaskan. Nah Said Hasan milih kompromi karena takut berdarah-darah bagi umat Islam. Karena kalau Hasan itu melawan artinya kubu Hasan yang ribuan di belakang Hasan, kubu Muawiyah yang ribuan di belakang Muawiyah. Jadi kalau era Hasan menangi Muawiyah, Pak, kuat ya, menangi sinten? Muawiyah. Era Husain pun era sinten ya? Yazid. Jadi gampangannya setelah Rasulullah itu sing mimpin Abu Bakar, mimpin sedelok ya berakhir tragis. Umar mimpin sukses matine ya tragis dibunuh. Utsman fokus ngurmat Quran, akhirnya gak ngurusi pemerintahan matine jenengo dibunuh. Ali matine jenengo dibunuh. Akhirnya Sa'udze Ali dipegang oleh Muawiyah, orang yang gak jelas dapat mandat dari siapa tapi sukses mimpin. Sebab itu kemimpinnya Muawiyah banyak yang tidak ngakui karena mereka milih mimpin Hasan karena putrane sinten Sayyidina sinten Ali. Hasan ngerti gelagat Muawiyah tidak mau kalah nantang perang dukung pepen apa? Pepen cara gusdur orang jadi presiden rapaten. Penting orang pasukan berani mati, orang berani hidup, penting orang hidup, paham? Terus ketika Muawiyah ganti teng Yazid, Yazid itu anak sinten, Muawiyah Husain melawan, ya sinten apa Husain? Pensakan ngerti bahwa cara melawan mereka itu demi kebenaran, bukan kayak kita, demi kekuasaan. Lewat pidato ini nanti sampean ngerti betapa Hasan milih damai ya demi Allah, Husain milih mati juga demi Allah. Orang mati nekat, paham ya? Sing damai ya orang krono boleh gelimangin apa harta ini pentingnya ilmu. Jadi lewat sanad yang mutasil problem-problem yang dihadapi para jinten sohaka kalau mau cari sana pidato ini Said Hasan Said Husain Rien. Bismillahirrahmanirrahim walhasil dari Said Hasan Husain ini yang milih mati ayuhannas ini yang mulai ini yang mau terharukan ayuhannas inna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ro'a sultanan jairun mustahilan li haramillah nakisan li ahdillah mukhalifan li sunnati rasulillah ya'malu fi ibadillah fil yawmil akhir falam yughayyir alaihi bi fi'lin wala qawlin kana haqqan 'ala Allah ay yudkhilahu madkhala man desabane wong ro ayu ngerti sapa man sultanan ing raja jairon ingkang dolim wong sing ngerti penguasa dolim mustahilan ingkang ngalalo li haramillah maring barang sing diharamno Allah Misalnya ngalalo pornografi, ngalalo barang sing ora wahar. Nah kita tertentang di ahdillah maring perjanjiannya Allah. Mestinya segala potensi diri kanggo ibadah malah dinggo hal-hal sing maksiat. Mukhalifan ternyulayani li sunnati Rasulillah maring sunnahe Kanjeng Nabi. Wis ngono ya amaru nglakoni sapa sultan di ibadillah bil ismi lan dosa wal udwan lan ngoyo. Hubungane kowe wong men keliru wae. Keliru artine ngene. Sing kroni disugya-sugya. Misalnya kados wong kadung keliru, mbek wong sugih wedi, perkara ini wedi sugih ae. Ambek wong larat otoriter, dianggap buddha. Wong nak kadung keliru kan. Ambek wong ayu nafsu, akhirnya ya sedino. Ambek wong elek ngenyek, akhirnya peleceh. Wong nak ditegir bener-bener. Rawong ayu sahabat ya dosa, rawong elek ngenyek. Elek keriting, pesek, ireng. Wong nak keliru kancanan tiang yang ngerti. Rawong bupati wedi krono sugih, ya udah beli wong kok wedi bupati, ya udah. Rawong larat, tukang sampah ngenyek. Wong kok dimau jadi tukang. Nek jenenge keliru terus Mas. Nek ora sopan sing ngene iku, iku jenenge keliru terus. Ora wong elek ngene, ora wong sugih wet. Iku keliru terus. Jenenge ya'malu fi ibadillah bil ismil udwan. Falam yughayyir mongko ora nglakoni perubahan sapa man alaihi ing atase ikilah ism utawa ing atase sultan bibik lan kelawan satu aksi perilaku wala kaul lan ora pengucapan. Karena mongko ana Allah hakon. Apa mesti nglakoni ayut khilahu matkolahu mesti dilebokno neraka. Sebab itu Said Husain berpendirian, kalau ada sultan yang dolim kita harus melawan. Cek lawane liwat fi, lu cek kau lu, cek engkau senajan atau berakhir kematian. Mereka nak orang lakoni perubahan, sultan mesti melebu nerok. Nah. Jadi sepenting menunjukkan bahwa kita melakukan perubahan. Ini kuman roh amin kemungkaran, fal diwayiru nopo, biadihi fa'ilam yastati, fa'bilisanihi fa'ilam yastati, fa'bikol. Harus tetap melakukan perubahan. Jangan sampai kita mendiamkan kemungkaran. Meskipun hanya liwat kaulu, tentu dalam konstitusi modern kayak kita berbangsa sekarang, minimal liwat kaulu. Minimal liwat apa? Liwat kaulu itu penting. Serajan to kue rasa revolusi liwat fi'lu, liwat perilaku akhwat. Misalnya ngeten, misalnya. Kita akan selalu mengatakan, nak payudara wanita itu aurat. Kita akan selalu mengatakan, nak paha perempuan itu apa? Aurat. Terus kita meyakini bahwa secara hukum demikian. Terus kita akan ngomong gitu terus. Meskipun kita tidak bisa bikin undang-undang tentang bahwa pornografi dilarang oleh negara. Kita tidak bisa bikin undang-undang kalau pornografi harus dilarang oleh negara. Tidak harus begitu, tapi kita ngomong terus. Kalau itu haram. Pentingnya apa? Jangan sampai hukum Islam itu kemudian diyakini mentoleransi hal-hal yang kayak begitu. Haram loh ya, memperlihatkan payudara bahwa itu haram. Tapi bahwa Islam itu kafa, Islam itu sempurna, komplit, ya kita harus begitu. Misalnya saya sering ditanya, Gus piye hukumnya wong wedok kota-kota, katokan cekak, nggawa rukoh, moro masjid. Mbok hukumnya wong fasik, wong apa moro masjid, jamaah. Mbok hukumnya wong soleh, wong oleh macak, belum. Kita jawab ini, aku tak tahu. Nah iya, pentingnya Islam sempurna, ya iku. Pangeran tingsong ngitung dewe, bagai bingung. Soal urusan aurat dia salah karena tidak Islami. Soal berjalan ke masjid ya dia benar karena menuju apa? Masjid. Kowe ra iso mukul rata karena dia maksiat terus hukum iku wong fasik. Karena dia ke masjid wong hukum wong saleh. Wong dia ini melanggar apa? Mulane dari Ibnu Abbas. Dia Ibnu Abbas itu wong paling alim tafsir ini sahabat Kaji Nabi. Pada akhirnya ayat yang kita pakai la yaumil qiyamah fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Pada akhirnya kita ini hanya punya ayat itu. Maksudnya itu yo ana hitungane dhewe-dhewe. Napa ana hitungane? Dhewe. Nah, sekarang fenomenanya di zaman akhir kan begitu. Oh, malaikat zaman akhir umpama manusia itu bingung, untung malaikat ora perlu bingung ora manusia. Artis-artis yang kelar umroh itu baru kayak pornografi. Baru kaya nari pornografi di duwe akeh kelar umroh. Nah buktinya apa? Hadroh atau samroh kia-kia itu orang-orang kelar umroh. Mereka pas nari nganggu pacaran Islam. Paling banteng untuk mangan. Sing brother cepet untuk duwe cepet itu umroh. Ada grup samroh itu umroh. Mereka orang porno. Orang apa porno? Sing pornografi cepet untuk duwe akeh cepet. Lah misalnya malaikat kon nulis, mau malaikat iso mikir. Piye oleh nulis? Umroh ya ape, duwike kok pornografi. Berarti umroh barokah porno. mudah. Untung malaikat rapatan mikir, nah, akhirnya ditulis sama Amel Sekolah Darwatin, khairai. Mula ini goblok-goblok ke wong Islam, nah Ismarat ketika ini umroh, goblok-goblok ke wong Islam. Ismarat ketika haji, goblok-goblok ke wong Islam. Harusnya kalau kita sudah pakaian aurat sesuai muslim, misalnya bagi muslimah dia ini tutupi aurat. Kudu syukur ke pangeran, karena sekarang juga, detik ini juga, dia ngelakoni perintah Allah, ya itu nutupi. Dia lalu tanggal umroh, nanti tetapi raiso haji, raiso umroh. Mereka nutupi aurat yang bagian urgen, bagian penting dari syariat itu. Kudunya dia bangga syukur rasa ngeluh. Iku arti yang fasek-fasek diparingi umroh, aku yang soleh lah diparingi. Woblok, nah ngeluh ngeluh ngeluh. Dia harus syukur. Lah kalau kepengen barang lopo dengan statusnya dia sekarang yang miskin, dari awal dara Islam rata wajib. Kung barang rata wajib kalau gudeknya kok dikepingi. Paham ya? Dengan status duit yang kotak mau 5.000 berat buat setengah kilo, gue surat tahu wajib deh. Orang perlu kepengen, paham no? Ibadah ini cukup sabar, sampai nutupi aurat itu terus no. Orang malah kepengen nutupi aurat, akhirnya lagi aktif porno. Akhirnya tongkat jenengnya Islam jadi jeneng rakyat Islam. Kata lo artis-artis jeneng aslinya mau Islam kabar, paham ya? Tapi aku jeneng Islam perilaku Islam ratu gak juga terus akhirnya jenengnya jelas tapi lakunya apa? Jelas dan tetap kita Islam kadang ngumroh lah gue rasa mikir aku hukumnya biye aku orang pangeran ada mikir hukumnya dan pangeran aku yang hukumnya kira sama lah melok wajah kulau nak cerita wajah kulau kan kata kerja di Mekah artis-artis kus nak umroh jenung wangis kus oke orang mari dulu aku pulang. Lagi dibayar biro, wakai tu, nak nangis ya suwi, bayar pula tambah. Cangkem mul. Jadi ini tukang mandu artis-artis. Kenal dia nak artis-artis nasional. Dia tak omongi kan jagulan. Kita kurang ajar teman-teman. Lagi yo, kita mau marai, wani marai tu, mau cara ni tawaf kupiye saingan aja. Kita wani marai cara ni nutupi aurat agak wani. Bukan wanita lagi, gue orang termasuk marah amin kemukaran apa? Cara aku kayak ini tak mau ngira usah tunggu tuh waktu rawa wajib nih wajib nih sam tutup di aura. Tutup kamu tuh waktu itu pernah popo. Paham? Tapi ya terapa aja, paham? Nah keyakinan ini saya khusus, kebenaran harus diomongkan terus. Siapa melihat kezaliman dan tidak ngambil langkah, entah itu fi'lu, entah qaulu. Kum mesti melakukan roh. Itu keyakinannya saya itu bisa. Sehingga dia bertekad melawan pemerintahan Sinten ya. Ya. Sampai akhirnya akhir ini kita ngaji tentang saya Sinten. Lu penting loh. Maksiat kita omongkan terus penting. Minimal nggak gua omongan. Kulo anu penentang keras nggak ono kiai sopan. Meskipun mungkin suatu saat aku ya sopan, tapi ya aku tetap penentang keras nggak ono kiai kesopanan teman-teman. Sama tak cerita nih. Barokai Zino itu jorok. Iku barokai omongan elek, cangkem elek. Iku wong nak anak Zino dari anak jadah. Coro Jawa nak Zino dari anak lontek. Umpomo bahasa ini dikamuflase. Kaya zaman disik. Dari wong tukang Zino dianggap wanita harapan. Paham ya? Nanti tidak ada penjorokan barang jorok rajarani nopo. Nanti ke depan mungkin era cucu kita hukum itu ubah karena diperhalus sekarang lama-lama wong wis ra roh hakikate hukum. Bodoh ini dari darah ini seni berpolitik. Faham ya? Ngakali dari seni diplomasi. Faham ya? Senyum mergo tugas dadi PRJ dari bagian dari marketing. Tak jane kan kudu jelas. Nah kamuflase narik kayasan apa? Sekarang agama rusak itu karena mudahana. Ya coba, hampir umat itu meyakini kenapa wanita boleh tampil di panggung. Gara-gara, oh nyatanya Pak Yai itu ya kerasa rawu. Nah ini rawu yang diundang. Bagian mau itu kata anak lah, cara suruhnya samroh juga. Meriang Yai. Ini tentang orang bisa ngoni. Orang tentang, ini keyakinannya tetap khas. Akhirnya ya ini meriang gak jelas sih potensi ini gak jelas. Ibu cara kaya kusen jenis kaya ini bengkol yang tenan cara madame jenis. Ini kita bakte kusen maksudnya. Engkau tes khatan bisa menang. Nah, rai-rai Indonesia milih tes khatan, itu aman. Rai-rai Indonesia milih mazhabnya cinta tes khatan. Tapi sampai tadi sampai lewat kaji ini ingat bahwa dua cucu beliau itu menjadi dua simbol kebenaran yang sama-sama dibutuhkan umat. Ya sama-sama dibutuhkan apa? Lalu kalau nunggu tentang pengiran, muka-muka udah dikira kira mulia teman-teman. Artinya ya muka-muka mulia sama ini pun keluar ya. Kalau nunggu bayangnya udah dikira kira alim tahkik tapi mulianya didengar. Ya ada yang seneng, ada yang orang terus, pokoknya yang biasa-biasa. Saya ingin menunjukkan ke umat bahwa dari awal saya sebagai ulama hanya bahagia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena pengaruh, bukan karena materi. Kalau nggak diutang di masalah, seneng loh. Dan kayak umumnya wong. Aja sampai aku jadi ulama sing sempurna. Misalnya duit mesti duit, mobil mesti duit, nanti kacet. Nanti umat mengira bahwa saya sekarang kita seneng enjoy itu karena saya bergelimang harta. Makanya banyak ulama-ulama yang milih jasa, gak punya apa-apa. Untuk nunjuk no, bahwa keasikan dia sebagai ulama dengan Allah Subhanahu. Meskipun juga gak salah kalau ada ulama yang mau bergelimang harta. Tapi kan urusannya dia, tanggung jawab dia. Artinya semua ulama harus bertanggung jawab terhadap proses-proses simbol agama. Lalu kalau asik di pas ngaji memang ngeteni gimana? Di taman itu yang dibuat nasi, belum biasa sih. Lalu kata sih salah paham deh bu. Gus bu anak ngaji asik ramah, nah di taman itu gak ramah. Lah aku kiai tamu tuh. Biro-biro tak peduli ya, rata usir biro-biro. Tamu dalam prosedur Nabi dan itu diikuti ulama. Itu walakin idza tu'itum. Tamunya harus nunggu diundang, khusus Nabi dan para ulama. Karena nanti kan Nabi ngurusi tamu, harus dia berjuang. Misalnya sampai jamaah ada tamu, sampai perang ada tamu, berber. Jadi tamu khusus Nabi, walakin idza tu'itum. Nanti ini dipang. Wong Jawa nganggut dalil, man ro'am, kamu palyu krim doi. Nah ada tamu kudu dimulyakan. Tapi itu kan kitab sepihak. Wong sing diuman, ada tamu mulyakan, tapi tamunya itu dimulyakan, sing duwe. Oma. Ono masalah keluarga, ono masalah ngaji, masalah istiqomah. Misalnya wong tore kober subuh di wiridan, waya duha di wiridan, waya kobla guru bisamti duwe. Dan ono tamu ganggu, jatah lakola ping sewu, akhirnya jadi jatah yang disebus. Wong jagongan tetap akhirnya bakatannya sing ora. Misalnya di istiqomah setengah lima dah wiridan, nanti guru bisamti, terus ono tamu. Sebuti, munggu bisnisnya terus sebuti, waduh lakola ini lagi. Padahal yang ngaji disampe moto kulguru ping sewu. Gara-gara tamu bakatane ternak sapi melencenge kadoan barkulu dari ternak apa? Dari sapa tamu gak kriminal? Melencenge kake lalu mengalir tamu secara umum itu bahaya. Bahaya bagi tamu itu juga bahaya bagi ulama. Salah sing diwiridan para pemaca kuping sewu gara-gara ana tamu bakatane ternak apa? Habis kulo sebagai ahli Quran, api neliti Quran, api gak format yang lu api gara-gara ada tamu. Basa-basi. Anak ibu pinten kus. Loro, anak kulo tiga kus. Cuma anak kus. Ya, semua akhirnya. Api bakat Quran, si bakat anak. Mesulnya ya kakean. Kulo, sama ada tamu. Ya pernah karena di tamu rasa nolak serapa aja tuh. Kalau Mustafa jadi gila agar hati tamu. Lakukan rasa usah lah usah duwe, kenapa? Jadi rasa nopo? Penting lah. Malah tuh enak. Buat ini belum cerita nih, pentingnya oh. Makanya diriwayatnya Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal termasuk wali top yang termasuk Mazhabul Arba. Allah itu tidak akan mencabut barokat al ardi hatta la yuqala lidzalim antaz zalim. Jadi dunia ini rusak, nak wong dolim, diomongi orang dolim. Hatta layu kola li dolim, antas. Jadi sebetulnya bahasa harus konsisten. Sing maling tetap kita arani maling, sing lonte kita arani lonte, sing solifah kita arani solifah. Secara bahasa kita, meskipun atas nama agama juga, lonte yudh tobat, paham ya? Maling yudh, tapi bahasa jangan dirubah. Ciri utama Quran furqan, di sing hak diomong no hak, sing batil diomong no. Ojo dirubah, nanti dirubah bahaya. Misalnya koruptor di duit 1 miliar. Mestinya bahasanya dia tetap koruptor. Tapi enggak, gara-gara rapati konangan atau nyiwap kiai dibangun masjid megah untuk 1,5 miliar. Ngamal 1,5 miliar ke duit colongan, dianggap dia ini pendiri masjid. Status koruptor hilang, jadi pendiri masjid. Itu bahaya, nah, agama begini, nopo. sing wong soleh bendira itikaf mau disebut pembersih masjid ora lara. Lara ta. Sing koruptor kegelar muatik pendiri masjid sing istiqomah itikaf bendira mau digelar pembersih. Pembersih napa? Masjid. Terus nak duwe karep sing wong soleh sing menghadap kok kalah sugih. Kalah napa? Sugih. Lah itu cara madzhabe Syekh Husain ku begitu ekstrim. Niki sing saya Husain niki. Samangke kula wacaaken sing madzhabe Syekh sinten hak. Jadi keyakinane Syekh Husain, siapa yang melihat kezaliman dan tidak ngambil langkah bifi'lin wala qaulin pasti masuk neraka. Mulane ulama kok kudu ngomong terus, keliru lah kok ngomong terus. Wah, hukum kok harus, iya harus ngomong terus. Lho itu memang nafsu ulama. Mulane kula nak pas ngaji ngomong terus, ulama harus ngomong. Kurang untuk bisa ngelakoni kok ngomong terus. Sampai ada hadis iza zuharatil fitan wal bid'ah falidzil alim ilmahu wa illa fa alaihi la'natu wa wal malaikati wan nasi napa asma. Kalau sudah ada fitnah, ada bid'ah, maka orang alim harus memperlihatkan kealimannya. Kalau tidak dia kena laknat. Wong alim itu jenenge orang alim. Nah orang malah kena laknat. Jadi mulane kula biasa ngaku alim biasa. Nah orang malah kena laknat. Jadi misalnya aku ngaku bodoh, cara pengiran rasa sopan lah. Jadi ilmu sih tetap ngaku bodoh. Itu gak ada keimangan warak aku lesu. Aku kurang ajar sih. Malah bong salah paham. Aku ngaku ngalim dari tobong, goblok-gobloknya uang. Gue nak dikei gue pengiran, dikei warak, yuk ngaku warak. Kau ngaku nopo. Paham? Nak dikei ngalim, yuk ngaku nopo. Lho kula wingi nembe malam setu debat bet orang kiai gara-garanya. Kula niku akan bahaya kalau Islam hanya diimplementasikan disimbolkan oleh yayasan Islam. Misalnya ada MTS, ada Aliyah Negeri, ada IAIN, ada UIN. Akan bahaya kalau Islam hanya terwakili oleh simbol-simbol ini. Karena nanti pada akhirnya kiai yang di situ, misalnya kula, kiai alim sing ning kono. Karena bentuknya sudah yayasan Islam, misalnya yayasan Islam apa? Menurut Romanto Alida apa? Pokoknya yayasan apa? Setelah saya ada di direktur di situ, pasti terjebak oleh permainan di situ. Saya akan mengeluh masalahnya jumlah siswa sedikit atau jumlah siswa tidak tepat waktu jam 7. Saya ngeluh mergo jumlah siswa tidak mau senam, tidak mau pacara. Lalu kiai kok ngeluh perkara anak aswe gak nopo? Gak nopo? Gak upacara. Akhirnya apa? Yayasan ini menjebak seorang kiai untuk berpikir harus ada upacara, ada senam, ada acara-acara khas modern. Dia menganggap masalah Islam di yayasannya itu. Kalau terjebak, maksud saya kalau terjebak. Kalau dia sebagai kiai kafah tentu tetap berpikir. Di ujung pedalaman Purwodadi, misalnya ada Agung Usamin, nyimbah gambar Soekarno. Di ujung sana ada Lia Eden, di ujung sana ada Musodeh. Di sana pedalaman Sulawesi ada Alaran Madia. Enggak sing ramat-lamat, ya ada si Ah. Wahabi, iki piye mestine? Mestinya kalau kita kapan berpikir tentang polemik-polemik terhadap aliran Islam sing macam-macam. Tapi kalau kita sudah di yayasan, kamu hanya berpikir tentang problem di yayasan itu. Dan gue merasa pejuang Islam hanya karena mimpin yayasan ini. Padahal itu tertutup sekali. Saya kodok gontor ya gontor tok. Misalnya yayasan di saya tok, di sini tok. Bagaimana kamu jadi kiai merasa kapan, merasa komplit kalau kamu hanya sebatas di yayasan itu? Ini kalau ngomong baik direktur alih. Ya tak ngomong, yang kita ngaji ini dengan keburu dari direktur kan halus ini. Pertama ada nawani kulo. Derek mucal gus. Mulang ngopong. Dia mulang tengah alih. Dia nak mulang gelem, mereka kiai dan bagaimana mulang. Dia nak menjadi anggota muah, sebenarnya jelas. Ulama sih, bu. Nggak usah aku laporan kue, nggak nak kurang hadir buat tegur, ya coba tegur. Nggak seragam baju gak masuk buat tegur, ya coba tegur urusan keliru caranya, nggak bisa sabuk. Nanti bahayanya yayasan Islam kan ada aturan-aturan, kira lo bukan di Islam, mau ngalih buat tegur, bukan orang ganti dan bukan baju gak masuk. Ya udah gila, lo nanti ini rapati kagu, kaya rukin lah pokok. Aku gelap tapi itu kayak aturan. Tapi ini gue kesarat saya, tadi gue tujuan. Nah, itu aku mau ya itu. Gue kurang ajar tenang, ya ibu. Mbak. Kalau tidak yayasan Islam, tidak apa-apa. Tapi ini kan ngatasnamakan lembaga apa? Islam. Tapi pakai aturan yang mempersempit umat Islam. Karena orientasinya kayak itu hanya di yayasan. Lu tidak apa-apa loh, bukan berarti saya kedengar sendiri. Kalau terjebak, saya ulang lagi harus. Mulanya kalau senang ada kiai-kiai yang punya yayasan, tapi tetap punya lembaga-lembaga non formal, karena ini lebih umum, lebih kafah. Kasus kalau nanti sakit muncul tentang mereka, tentang Medion, tentang Bojonegoro, di mana-mana. Bebas umur, bebas daftar ulang, bebas uang gedung. Paham? Kan lucu dong, misalnya ulama kok mikir, piye saudara bayar uang gedung, akhir bangunan rada. Ulama kok mikir ngono, paham? Padahal ciri utama kiai, la asalukum alaihi as-sul. Makanya kiai sing non formal itu bangga, lah saiki malah kualik. Kiai sing non formal beletak wedi. Akhirnya anaknya dokon kuliah boleh SPD. Nah, kula malah bangga, no. Gak tau tertarik tuh. Kula lumpuh mau wala balik zaman. Ditawani duwe gelar kula, nah, mbok kai langsung, mbok tawani aku gelem. Ada kan repot-repot, mbok, mari repot, temani apa? Nah, ini madhabe Sayyid Husain. Artinya harus ada ulama yang ngomong begini, meskipun kita yang ngakui fungsi modern, fungsi formal, kita ngakui. Juga respect. Kulo hormat sampai pondok-pondok besar yang punya kurikulum, kulo hormat. Tapi saran saya, kiainya jangan terjebak di situ. Sehingga hanya resah kalau ada santri tidak upacara, resah kalau guru tidak berdasi, resah kalau guru gak masuk no baju ning celana. Resah kiai mesti ana aliran sesat, ana fenomena bid'ah, ana fenomena khurafat. Dan kapan? Tidak hanya di lingkup yayasannya, tapi siapa saja. Nah, takut saya yayasan-yayasan yang bawa simbol Islam ini malah mengurangi kekafahan umat. Kalau lebih modern, saya mau kerja di kampus juga mau, saya kerja di lembaga-lembaga emang. Tapi sekali ngikat nilai metu. Pokoknya sekali ngikat nilai apa? Mau sepeda, pengiran. Orang arah, ulama arah mangan, orang arah, orang potongan. Ben malaikat itu salah pengiran tapi ulama ulama emangan, buat orang ulama gak nopo, gak makan. Dan Sayyid Husain mazhabnya demikian, yes, mazhabnya nopo demikian. Sebuah kebenaran harus diomongkan terus. Fal yuzhiril alim ilmahu wa illa fa'alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi. Contoh gampang kayak sekarang yang saya ceritakan tadi masalah berjenjati. Orang itu tahunya hanya kalau ada tamu fal yukrim doifahu, tamu harus dimulyakno. Tapi tidak tahu aturan la tadkhulu buyutan nabi illa ayyudana laku. Wong mertamune nabi ora oleh kecuali ngenteni izin. Tapi walakin izin itu mungkin ngenteni dipanggil. Karena kalau ndak nanti orang sapa sing ra bersuara nabi. Wong nabi ne to. Tapi bayangkan kalau semua diberi waktu nabi ora dito mimpin perang, ora dito jamaah. Mungkin juga enggak iso ngurusi privasi keluar. Jadi untuk sowan nabi nunggu walakin izin itu ngenteni di itu saja kalau setelah selesai langsung fantasiru wala musta'anidin alih hadis kudu langsung bubar, gak boleh sampai Nabi tidak jagungan istinah itu maknanya jagungan asik inna zalikum kana yuzin Nabi ya Nabi tidak jagungan mesti tersiksa wong aku kira Nabi ulama yang tersiksa kemudian Nabi wong nak waras tenan, ini akhirat tenan mesti jagungan suwe-suwe tersiksa agar asik juga rapat ini akhirat jelas Quran inna zalikum kana yuzin Nabi ya jagungan ini melukai Nabi, kalau Nabi wong akhir ada jagungan suwe-suwe tersiksa. Sudah lah, sampean contoh saja seorang mursid. Orang mursid sing duwe wiridan kok gurune jam 5 wiridan nganti hurufus samsi kepengen takbir disiapno kepen maca qul hu ping teh. Sel, ana tamu. Mbah, mergawe wangil, Pak. Mungkin jajal ternak sapi niku. Ben qul hu medeng dadi napa? Di atas nama paling gede wae petugas sampean. Iya mantan dia saya. Seperti masalahnya. Ujung-ujung masih urap padam. Berwiritan juga. Iku yang tersiksa. Pasti tersiksa. Padahal masih kejar mur. Bayangkan kayak Nabi. Itu maksudnya ilmu ini sudah diulang. Cuma Fali Krim dari Pak Udang. Nah sampai tetap Fali Krim dari Pak Udang. Orang pengaruh ya. Sampai rupanya. Artinya umpamu rana tamulah yura wiritan. Rai pasambian rana tamulah kan yura wiritan. Misalnya rukin rana tamu. Paling bukan kukur sangat jelas. Paham ya? Mau aduh deh, mau aduh melebu mutu omahnya rajelas. Mau aduh anak SMP. Nah itu rapopo ditamu, itu raditamu lah, ya rawiri. Rawiri. Tapi sampe banyak kan, kan ngomong soleh kayak Ki Arwani, Mbak Hamid, Pak Suruan, soleh-soleh yang bergabungnya ngaji, wiridat, buat tamu ini. Luan bisa agak. Nah suwe-suwe kuat-kuatan, ya kadang ya ini yang kalah tenan. Mulai romani sedunia itu kalah tenan. Nah, kalau insya Allah potongan kalah. Muga-muga ora potongan napa. Moya ngrene sing pertama kula takan dene ben sowan nggih sowan pas ngaji. Tidak. Dadi konsultasi konsultasi yo urusan dunia urusan duwe kiai ora pati iso. Ngaku suge kowe. Urusan akhirat yo pas ngaji iku tuh akhirat urusane om. Lah urusan dunia apa misalnya sing dilaporo? Urusan geger mbek bojo kiai biasa geger mbek bojo ning kula biasa. Urusan ade duwe kiai juara masalah ra. Wah, semalah. Wis kebal napa? Mengani pulang tak kenang kiri sana si Dina Umar. Nono Wang itu kari bujuk ni suan si Dina Umar. Pas itu si Dina Umar dijemput dari bujuk. Si Dina Umar ya tetap mangga nono tamu. Ano apa tu? Sampun si Dina Umar. Lurung matur kok sampun? Enggak sampun. Lejo keu rene apa opo? Ya berarti matur tapi sampun. Sopan sampun. Akhirnya matur. Rumah sekolah loting di sio sio bujuk pulau tok. Jemput tak jenengan. Lu itu kan masalah sosial. Orang di duit itu kanan mbek bojo, mbek tangga salah paham ning tempat kerja kan gawane urip. Kalau tak mbok konsultasikno bola. Iku anger wong ya ngalami, nek ora ngalami ya ora wong. Ono kok lapar, lapurno. Mbok pungeta banget. Tak kula nak udud bilang. Tak kok guru kula Yesus kok mboten nate kula lapor. Kula sering nggih ana di panting. Piye ekonomi piye? Ekonomi kula wis ae sesuai jasa saya. Dara tak kok inate kok piye sesuai gari sik korek. Ora pas gere goblok goblok. Lagi aku mau menek. Dari kok iman be kodo? Wong iki kota saya pusat kan ilmiah, cerita saya pacar apa? Ilmiah. Masa wong ngalim sejak bakat budi Gus ben rezeki kula lancar bedinane lho piye karepe? Masa mesti lancar ben kere tuh deh, kalau ada orang sekali bernyali, urusan urip bernyali. Wong kula niku wong ben dadi wong biasa ya ora mulya ora malah gagal, malah apa? Kita nak di pangeran. Lho kula nganti sakniki guys, cara wong akeh ra kiye biasa kula nganti sakniki lunga teng pasar pe anak kloto nggih numpak. Nomor iki kota tadi jamal angkot 400 iki biasa. Kadang wonten mobil leren. Kus moga bareng kula. Cangkem mungkin iki kepen ubah malah mbok tawani mobil. Mobil di dhewe no. Mboten ke sadinan ora pantes umbah. Kowe ora mantesno te ora pantes. Wong kiai mbok kaya aturan. Kowe ge aturan ngene kowe ora pantes kiai jupuk kandhani. Karepe dene kiai dari ora pantes umbah. Kiai pelaturan ngene wis ora pantes. Ngerti kiai mbok kaya apa? Seneng ngamuk mikir wong liya ora pantes. Kowe dhewe nyek pelaturan aku luwe ora pantes. Wong kowe wong apa ngene pelaturan kiai? Ya ayo. Kena kita ini kadang sebagai kiai didikte wong awam. Kiai ra pantes marung, ra pantes ning pasar, ra pantes ning dalan-dalan. Lho sing kiai kuwe ta aku. Paham? Kulo niki ulama, semakin sering ning dalan-dalan malah manfaat. Lho kulo biasa pas ning pasar ning angkot, nggih wis badhe panjenengan beneran badhe tak hukum aman. Wis sakone ngene, ora gak sopan, ora sopan apa kene ngene. Nah sopan aku malah ra sopan ganggu ning kene malah ra ganggu pas ketemu om. Kena sopan barang malah ganggu. Akhirnya takut, ini aku kesempatan hukum yang ada di dinas sendiri, sehingga ini aku bebar. Ini badai musim haji. Ini aku lalu berbelanja di toko-toko, sampai anakku lalu pasti sing. Aku sekolah badai suan, aku badai haji. Lalu apa? Badai tanglet, aku nak tahu aku, anak wedok mesti kumul. Aku kan badai pesapi isbundi. Tapi tak suan mohon, aku sebutin temen. Wah, ini kena suan malah ganggu. Sudah saya aja ngomong, saya aja. Akhirnya takut. Serapapa, sepokoknya ini kena tukal mazhab. Aku yang boleh gun hudu, malah kehilangan gun. Tawah, malah rakaru-karu. Ini aku tersisa sapi, aku dijajak. Itu tidak berkaji. Apa meneh? Ternyata satu minggu sebelum haji, ketemu kalau malah, ya perkara belajar orang. Nah, semua tak bisa itu nanti. Kita ngomong gitu, jadi semua enggak bukan. Enggak, alhamdulillah kalau baca moco panduan haji yang ditulis ke resi siap, di jawabannya kok jenengan. Aku bu seron, aku ngalih bujuk maman. Saya kurang ajar ya. Ala kurang ajar ya, entek-entek aku. Enggak artinya apa? Artinya bukan berarti saya menolak kiai yang jaga muruan, enggak ada apa-apa. Kalau mereka sing seneng jaga muru aku dulu pak mobil sopan, nggih monggo terusno, tapi ra usah ganggu wong liya sing jenis ngono sini saya beda-beda. Saya enggak masalah, kalau nggih hormat sama kiai sing jaga muru nggih hormat. Saya enggak usah ganggu saya, enggak usah ngatur-ngatur saya. Dan anuruti umat ngoten. Panjenengan Gus pantas saya mboten ngeten mboten. Sing kiai aku tak kuwe. Akhirnya nyaman kalau teng pasar sering wonten tiang melarat. Sewan tak kok Gus, kalau pengen anak kalau mondok tak titip njenengan. Yo. Sewane kapan? Ya kapan-kapan anak kon berangkat ngaji ora ana aturan. Barang ape ora tak aturan nem. Barang ape mesti bener ora tak aturan. Nah barang ape dikek aturan malah keliru aku. Nah kula rasa ora sanderek gak ora apa-apa. Barang ape jan aturan. Ora ana ning kon barang ape nganggo napa? Sesuai nak habis soal jamaah Jumat apa makmum rak matur dhewe kiai ini asal betul dadi makmum orang apa ora aturan paham barang apa dijo pangestu sesuai nak makmum wong rak matur teh asal betul lho dadi napa waktu kali model kiai kuno apa makmum yang dibelah imame yo pakai kuno ora ono nah ono salat pun paris makmum kepen makmum cara kena dhewe sini. Nah, aku pakai kuno. Aku pakai kuno. Orang-orang kita pun, orang-orang kita pun. Dari alasannya penting imam siap niat jadi apa? Imam. Tapi kati pejabat itu kopok tapi iya, karena orang mau wapar. Berarti ini kalau cerita, jadi ini ben baru kayak 10 Muharram. Ini kalau si A sekarang itu ada upacara penyakitan apa? Kita cukup hormat Said Husain lewat betapa beliau itu teguh terhadap kebenaran sampai mempertaruhkan apa? Namun kita ini ganti Said Hasan misalkannya. Juga yang diikuti GJ di Indonesia Said Hasan. Termasuk si Abdul Qadir Jilani itu sampainya ke Nabi lewat Sinten? Hasan, ya lewat Sinten? Memang jarang, KBF yang lewat Hasan itu jarang. Tapi termasuk Syed Muhammad Mekayus itu kan Al-Maliki Al-Hasan. Itu termasuk Al-Hasan. Jabil Qadir termasuk Al-Hasan. Secara umum, secara gen, kalau Al-Hasan itu jarang yang kontroversial, jarang yang ngambil sikap keras. Kalau orang-orang Syiah di Iran, itu rata-rata Al-Husaini. Makanya para Habaib sing Al-Husaini rata-rata punya kecenderungan begitu, karena memang darahnya Husain itu begitu. Cuma putrane Said Husain non politik. Gini Said Ali Zainal Abidin. Terus gada putra Said Bakir, gada putra Said Ja'far. Mengenai nanti tiba misu Zainil Abidin Ali wabnil Bakiri khairi wali. Jadi bada Said, bada kanji Nabi Fatimah, yes. Said Husain, Said Bakir, Said Bintan Ja'far, Sali Al-Uraidi, dari Umul Bajri Lawas, terus sampai sekarang. Kalau nak sampai khabar itu kata Singapura. Di Brono ini komunitas Habar atau Habib-Habib Alim yang Rian ngaji kulo. Misalnya kita Yaman ngaji dengan saya Umar Hafid. Ibu Rian pas latihan ngaji peke, ngaji sorom kalian itu. Jadi bro, alhamdulillah sempat mandu beberapa Habar. Nah, Habar itu paling tentang nak ngaji wong Quran. Karena darahnya sama. Karena Nabi yang diulang-ulang zaman Sugeng yang saya tinggalkan itu dua. Quran dan keluarga. Bagian lewat Al-Quran wa itroti. Itroti apa? Apalagi sekarang Indonesia dapat berkah besar karena Habib yang top sekarang di Mekah itu kelahiran Bogor. Jadi Habib Zain bin Semit. Ini Habib Zain bin Semit. Dan beliau kebetulan ahli Quran. Jadi beliau itu merumah santri-santri Indonesia yang tahfidzul Quran. Manggilnya awal Masjid Kuba. Jadi sekitar beberapa meter saja. Saking Masjid Kuba. Dia kelahiran Bogor. Terus mulai ke Mekah nanti sama. Habib Zain bin Semit. Kebetulan lagi ulama besar di Mekah, Sayyid Muhammad Alawi, sekarang digantikan Sayyid Ahmad. Itu ya banyak yang istrinya dari Indonesia. Jadi ada duriyah beliau yang ibu Indonesia. Artinya terhubungan secara kultural, itu kita masih punya sanat-sanat. Karena semi-semi berdarah Indonesia. Bagaimana ini ibu Ibu yang ikuti? Ini penting kalau aturakan, karena untuk menjaga apa ya, semacam nopo keterpisahan antara HBF dan non HBF. Sekarang itu jadi diskursus. Banyak habib-habib yang merasa bahwa mazhabnya paling benar. Padahal kadang dekat siya. Lagi ya yang nanti siya mau kritik tidak berani karena itu HBF. Itu kan repot. Sebetulnya tidak ada begitu. Para HBF sing alim-alim itu ya berkawan dengan kita. Ya orang-orang kita. Ya cuma kadang karena tidak ada komunikasi, tidak ada nampungnya masa lalu, sehingga terseakan-akan terpisah. Tapi perlu alhamdulillah, bagi ulama itu menjaga hubungan baik. Pertama, Habib-Habib senang ngajinya sama saya, belajarnya pergi sama saya. Sampai ketika kiaman, di surat-suratan kalian pulau, termasuk kalian saya Umar Hafid. Kemarin saya pas di Mekah, April itu ya ketemu saya Ahmad. Di sapa beliau saya juga dikasih tanah muslak. tentang sanad habaib sampai sanad had ulama sampai sanad sebagai ahli Quran bro. Jadi kalau sanad ini ada sanad mutlak saking Said Ahmad bin Said Muhammad Alawi. Ya kalau mereka kan orang-orang alim tentu, jadi gampang kita ini antar wong alim ketemu saja gampang. Orang bulat bulat berapa tuh? Di samangke itu macamnya Said Husain ini. Sekarang kalau bocor tentang macam Said Hasan pun. Tinggal halaman berapa? Buat 24. 24 apa? Mana sekolah wajah lagi? Suma kola amma ba'dun 249 ketemu? Tau 249 fa'inna abiyatal kaisi at-taqiyu wong paling pinter ya wong takwa. Fa'inna abiyatal kaisi at-taqiyu wong paling pinter ba'dunya wong takwa. Wa'inna ahmakal kumki sak temennya kumprung-kumprungnya wong goblok-gobloknya wong al-kujuri wong sesak. Wa inna hadzal amra lan taqtamna ikhtilaf perkara Allah dirupane amr ikhtilaf tukang suloyo ingsun ing dalam amr ana yo ingsun wa Muawiyah tulan wa Muawiyah niki rumono apa yang saya khilaf dengan Muawiyah sekarang imma kana haqqan di tarabtuhu li Muawiyah iradata salati hadzal ummah mungkin Muawiyah sing salah sing berak iku aku wis pakeno Muawiyah kabeh iradata salati hadzal ummah karena saya ingin umat ini baik-baik saja. Wahat ni dimakim lan jogo bertumpahi darai itu yang dilakukan kiai-kiai ini. Bahwa bupati rapati sholat mengdolim saja ini cara kaidah Islam yang jadi bupati yang paling sholat. Tapi hakikatnya kan gak mungkin kalau sholat orang-orang di duit benar di duit kadang orang di jasa barang paham ya? Orang-orang jadi bupati nah, tapi misalnya orang sholat memaksakan jadi bupati itu mesti orang pertumpahan dan mereka muridnya orang soleh wani mati. Jadi aku gak bergerakan orang kamu coba wani mati lah demi guru nih. Potongan-potongan besok mereka jelas kan milih wani mati. Gak perono loyal, gak dari perkara bingung, pokoknya nanti mau mati wani deh. Demi guru nih. Dan kok orang nakal ya wani mati demi ketua suku. Suku. Daripada mari geger dari sinten Hasan. Wes takkan mau awiyah kabe. Iro data sholah tidak umat wahab nih jima. Nah, ini hebatnya Said Hasan. Mulanya ketika era Said Hasan diarani amun istimak tahun persatuan. Mergo pemerintahan Hasan total dihapuskan, dilebur, melok bergabung pemerintahan sinten Muawiyah. Mergo nak orang bergabung engko kubu-kubu dan kubu Hasan tukaran dengan kubu Muawiyah. Wong kula nang kula rak termasuk canom, mestine kados kula idealis, milih bergabung. Saat ini mulai bergabung kalau ketakut itu yang gue dengan organisasi paling seneng apa? Pokoknya narah NU Muhammadiyah. Karena dua organisasi ini sudah terbukti menjaga kestabilan umat di Indonesia. Artinya jadi mainstream pola keislaman ala Indonesia. Pola keislaman ala Indonesia itu narah NU ya apa Muhammadiyah. Meskipun di dalamnya ada perilaku-perilaku khas. Misalnya NU yang toreko khasnya begitu. NU yang peki khasnya begitu. Paham ya? Muhammadiyah yang PNS khasnya begitu, yang non-PNS di dalamnya masih ada lagi aliran-aliran kelompok-kelompok kecil tapi itu tidak masalah, secara mainstream kan NU dengan apa? Meskipun kadang kita ngakui fungsi kelompok lain tapi nak nganti ulama gak melok mainstream repot misalnya ulama juga berungu, nabi ku tahu semiran rambutnya terus ulama itu semiran, ya bingung umat sebab semiran cah gaul meskipun ada hadis semiran ada apa? Misalnya Nabi nganggu jubah ya, tapi masalahnya kalau kanyep bener ini tau udah nganggu jubah udah darah di sunnah rasul dia ngarep kenapa? Kanyep bener pernah lor lu nak tempatan wongnya ganteng wongnya ikhlas jadi Indonesia aku lucu wongnya kiai misalnya ganteng terus guru guru bangun mbak Dimyati darah ini pantas jubah tapi nak ndak cilik pesek jubah wah kaya apa ya jadi wong Indonesia yang nakalan jubah sunnah tak jelas ngakul kalau berita tidak pesek cobaan uang orang ngarah darah ini ngapain sunnah Nabi karpe piye itu kan malah resiko ngapain sunnah tapi marahi salah paham nah model ini cara saya sekusen atau ditinggal pokoknya barang-barang yang jadi polemik ini umat itu harus apa? Ditinggal termasuk haknya beliau sebagai khalifah ditinggal di kanom Muawiyah iro data sholah di hadil umah wahakni apa jimah iya Aku nak hakon kana ngirin ahak kopihi bini. Bapa al tu dalik. Wa in adzilah lau fitnatul lakum mama taan bila. Jadi walhasil ini pencaman ngerti ya. Sebab itu Sayyid Hasan Hussein zaman Nabi Sugeng disebut anakku ini jadi pemuda pemandu suwargo. Innabni hadha la sayyidu ahli jannah. Jadi nanti orang masuk surga itu kalau enggak dipimpin Hasan, dia dipimpin sinten? Hussein. Yang dipimpin Hussein tentu yang pakai metode-metode tadi. Yang dipimpin Hasan yang pakai metode-metode Hasan. Dan agama Islam hingga detik ini barokahnya dua metode. Ya, barokahnya dua metode. Longgeh to. Umpama dhisik Demak Bintoro enggak bikin pemerintahan. Niki rumakno. Agama Islam hanya kultural. Sing negara naisen resmi Nusantara iku mojo bae. Kula baleni malih. Wali Songo iku wong-wong zuhud. Niki mumpung taun Muharram nggih. Wali Songo iku wong-wong zuhud gak kedoyan. Jumlahe Songo bisa. Ketika beliau-beliau sepuh malah mutusno bikin negara disebut Demak Bintoro dirajani Raden Fatah. Logikane jelas. Akhirnya perang. Perang dipimpin Kalijogo. Mergo mesti di Majapahit gak terima ada raja di dalam kerajaannya. Akhirnya diperangi sinten mojo. Tapi logikane jelas. Umpama pas iku Wali Songo gak gawe negara sing diarani Demak Bintoro. Islam hanya kultura. Negara resmi mok mojo bae. Mojopahit itu gawe hukum sepihak, nah agama Islam subversif atau melanggar undang karena negara lah yang berhak bikin undang. Jadi gak bikin negara itu juga resiko. Iya, saya ingin John Wali Songo mungkin karismanya beliau menjadikan umat loyalis 100%. Nah Wali Songo itu mati, terus ono undang-undang ke Mojopahit bahwa agama Islam adalah ilegal atau subversif. Selesai, diringkut, jadi buronan. Tapi gara-gara Wali Songo bikin negara, memang resikonya akhirnya perang dengan Majapahit. Berdiri sendiri. Lalah kesannya Allah menang, Majapahit yang kalah. Meskipun resiko bikin negara ya gitu, artinya ada konflik internal, ya penantang, ada temantang, ada temantang, yuk coba lagi. Baru kain musuh, Aryo nama, penantang, betung, bagi, pleret, bagi, buah, kono. Nah ini pulau ini masih lagi pantura, teman masih lagi itu nusuk nama, Aryo nama, cara sejarah. Loh, tapi kan barokah. Barokah apa artinya? Saiki ono kesultanan juga mau kesultanan Islam. Jadi gua sultanan ngawi Jakarta. Umpama dhisik Wali Songo gak bikin negara, Islam hanya dianggap kultural dan saat itu mungkin sekali dianggap agama ilegal karena masih minori. Itu pentingnya sebuah pemerintah negara. Mereka anti negara teman-teman juga keliru. Anti kan tidak ada DPR Islam yang parlemen. Bisa saja diundangkan jalan pintas. Maksudnya jalan pintasnya tentu ini. Amerika kaya itu bukan karena orangnya pintar-pintar saja, tapi jual apa saja. Orang tahu semua di Nevada, Las Vegas jual perjudian. Jual pornografi ini Hollywood. Andai kan Indonesia jalan pintas, Bali itu dikayakan Nevada atau Hollywood. Batam dikayakan Hong Kong itu kaya raya. Walai adil sempak, kondom, buah pornografi, pornografi, didol, dikabir, tetap suka. Lalu ngasil tasbih, ngasil pornografi laris dia kira. Artinya apa? Karena DPR-DPR Islam itu Indonesia orang nyelesaikan ekonomi lewat jalan pintas. Misalnya rumusnya, daripada kita susah-susah bawa balik dikayakan Hongkong, Batam dikayakan Hollywood. Amerika rasuknya begini. Madonna udah didol, CD pornografi nopo didol, majalah Playboy resmi, legal. Indonesia orang. Isi ilegal, nah jatuh di dua yang akhirnya ilegal. Pokoknya lumayan, diputusnya ilegal tetap lumayan, nah jatuh prakteknya di dua pirang. Itu baru kayak orang Islam yang belum detail. Tapi kalau hormat teman-teman juga keliru, yang keliru ya pirang-pirang. Ya biasa wae nyadari fungsi ini, tapi tidak hormatnya biasa wae. Mungkin dihormati nggak gue gaji, gue hormati barang. Tapi artinya apa, lewat ngaji ini kita tahu fungsinya yang kayak Sayyid Hussein dan fungsinya yang kayak Sayyid ini mungkin mau tahu juga nih peng nopo gitu mau dia ini kuno angsal hadis sambil fakul dari sarah imam mampu orang itu tahunya hanya kalau ada tamu falyukrim doi fahu tamu harus dimulyakno tapi tidak tahu aturan la tadkhulu buyutan nabi illa ayyudana laku wong mertamune nabi ora oleh kecuali ngenteni izin. Tapi walakin izin itu mungkin ngenteni dipanggil karena kalau ndak nanti orang sapa sing ra bersuara nabi wong nabi ne tok. Tapi bayangkan kalau semua diberi waktu, Nabi ora dito mimpin perang, ora dito jamaah. Mungkin juga gak iso ngurusi privasi keluar. Jadi untuk sowan Nabi nunggu walakin idza tu'itum ngenteni di pas. Itu saja kalau setelah selesai langsung fantasiru wala musta'nisin alih hadis. Kudu langsung bubar, gak oleh sampai Nabi tidak jagungan. Istinna itu maknanya jagungan asik. Inna zalikum kana yudhin Nabi, ya Nabi buat jagungan mesti tersiksa. Wong aku kira Nabi ulama ya tersiksa, kemudian Nabi. Wong nak waras tenan, ini akhirat tenan, mesti jagungan suwe-suwe tersiksa. Agar asik juga rapat ini akhirat. Jelas Quran, inna zalikum kana yudhin Nabi, ya jagungan ngoniku melukai Nabi, kok Nabi wong akhirat jagungan suwe-suwe tersiksa. Sudahlah, sampai contoh saja seorang mursyid. Orang mursyid yang dua wiridan kok gurune jam 5 wiridan nganti hurufus samsi kepengen takbir disiap no kepengen mau jokol kepengen saya ada tamu bah mergawe wangil bah mungkin jadal ternak sapi ini berkul pun beden jadi apa di atas nama paling gede bau itu bahasa apa iya ngonton dia saya seperti masalahnya ujung-ujung masih urup padam berwiridan iku yang tersiksa pasti tersiksa padahal masih kejar mur bayangkan kayak Nabi. Lho maksudnya ilmu ini sudah diulang, cuma value krim dari Pak Udama tentu. Nah sampai tetap value krim itu orang-orang pengaruh ya, sampai artinya orang-orang tamu lah jurah wiridan loh. Rai Pak Sambian orang-orang tamu lah kan jurah wiridan. Misalnya rugi orang-orang tamu, paling bukar kukur sangat jelas. Apa juga paham ya? Waduh ada yang ada melebu mutu omayra jelas. Malah dulu anak-anak SMP. Nah itu rapopo ditamu, itu radio tamu lah, ya rawiri. Rawiri. Tapi sampe bayang, kan ngomong soleh kayak Ki Arwani, Mbak Hamid, Pak Suruan, soleh-soleh yang mudah-mudahnya ngaji, wiridat, buat tamu ini. Itu kan bisa agak. Nah suwe-suwe kuat-kuatan, ya kadang ya ini yang kalah tenan. Mulai Rahmani sedunya, itu kuat kalah tenan. Nah kalau insya Allah rapotongan kalah. Muka-muka rapotongan apa? Kalah. Moyang gerona sing pertama kula takan niku ben sowan nggih sowan pas ngaji kita. Dadi konsultasi kan sulayo urusan dunia urusan duit kiai ra pati iso. Ngaku suge kowe. Urusan akhirat yo pas ngaji iku tuh akhirat urusane aku. Lah urusan dunia apa misalnya sing dilapor urusan geger be bojo kiai biasa geger be bojo ning kula biasa. Urusan ade duwe kiai juara masalah ra. Wah, semalah. Wis kebal napa? Mengani kalau tak kenang kiri sana si Dina Umar, orang orang itu kari bujuk ini suan si Dina Umar. Pasti si Dina Umar bujuk beder bujuk. Si Dina Umar ya tetap mangga no tamu. Ano apa tu? Sampun si Dina Umar. Lurung matur kok sampun, enggak sampun. Lejo keu rene apa opo. Ya berarti matur tapi sampun. Sopan sampun. Akhirnya matur, rumah aku, lo ting di sio-sio bujuk aku lotok. Jumlah tak jenikan. Lu itu kan masalah sosial. Orang di duwe itu kanan be bojo, be tonggo, salah paham ning tempat kerja kan jawane urip. Kalau tak buk konsultasi ada bola, itu anggar wong yang ngalami. Nah orang ngalami ya orang wong. Kono kok lopar, lapor no. Mau pungeta banget. Tak pula nak ujubil lah. Tapi guru kula jadi suka, mau buat nanti kula lapor. Kula sering gitu, ada yang dipanting. Iya ekonomi bi, ekonomi kalau bisa, itu sesuai jasa saya. Darah tak kau inatnya pun bi, itu sesuai garis saya korek. Umur pas gerai bergoblok, goblok. Lagi yang kamu benar, dari kau iman betul dok. Mungkin cerita saya pusat kan ilmiah, cerita saya pacar apa? Ilmiah. Masa apa ngalim sejak bakat budi, kus, ben rezeki, kalau lancar, bedina, ini kan piye karetin. Masa apa sih lancar, bengkak. Kayaknya tuh deh. Kalau ada yang sekali bernyali, harusnya nunggu dia bernyali. Kalau ada yang ingin jadi yang biasa, bisa jauh nama mulia orang, malah gagal, malah apa? Kita nak di pengirang. Lho kalau nganti saat ini guys, corong akhir lagi, biasa kalau nganti saat ini. Lho ngotong pasar sampai anak keluar tau, ini pak. Nomor di kota saya sudah melangkot, pak dosa gitu biasa. Kadang ngotong mobil ya. Kus mau ke bareng pulang tuh. Cangkem mungkin ini sampai nubah lah malah buat tawani mobil. Mobil di duit rumah. Gue tadi kesadinan udah pantas umbal. Gue ramantas tau, tidak pantas. Mungkin ya ibu kayak aturan. Kowe ge aturan ngono iku ora pantes kiye jupuk kandhani. Karepe dene kiai dari ora pantes tumbal. Kiye pelaturan ngono iku sing ora pantes. Ngerti kiai opo kaya opo? Seneng aku mikir wong liya ora pantes. Kowe dhewe nek pelaturan aku luwe ora pantes. Wong kowe wong apa ngene pelaturan ki ya? Ya ayo. Penak ngukumi. Kita ini kadang sebagai kiai didikte wong awam. Kiai ora pantes marung, ora pantes ning pasar, ora pantes ning dalan-dalan. Lho sing kiai kowe ta aku. Paham? Kulo niki ulama, semakin sering ning dalan-dalan malah manfaat. Lho kulo biasa pas ning pasar ning angkot, nggih wis badhe panjenengan beneran badhe tak hukum aman. Wis sakone ngene, ora gak sopan, ora sopan lah pokoke ning kene. Nah sopan aku malah ora sopan ganggu ning kene malah ra ganggu pas ketemu om. Nggih nak sopan barang malah ganggu. Akhirnya takone iku wis wonten hukum menjo ora dinas sendiri ngene aku kuwe bar. Wingi badhe musim haji. Niku kula ndek blojo nang toko-toko mbek anak kula mesti sing kus kula badhe suwan kus badhe haji. Lha ono apa? Badhe tanglet wis nak toko aku anak wedok mesti kumul kula kan madhabe sapi isbundi. Tapi tak suan mohon ke sebuah tentu ini. Wah, ini kena suan malah ganggu. Sudah saja ngomong, saya aja. Akhirnya tak. Serapa-apa, sebabnya ini karena itu kalau mazhab lah. Kau yang boleh gun wudhu malah kehilangan gun. Tawah malah rakaru-karu. Ini aku tersisa sapi, aku sejak. Itu tak berkaji. Apa meneh. Ternyata satu minggu sebelum haji. Ketemu kalau malah. Ya, perkara belum aja orang. Malah suan tak bisa itu nanti. Kita ngomong gitu. Jadi suan ganggu. Nggih, kita alhamdulillah kula badhe maca panduan haji sing ditulis kure iki siap dijawabane kok jenengan. Lha kok wis seron aku ngale bujuk mamat. Lha ora ngajar ya. Lha ora ngajar ya, mbok entek-entekno aku. Ndak artinya apa? Artinya bukan berarti saya menolak kiai yang jaga muru Anda, tidak apa-apa. Kalau mereka sing seneng jaga muru aku dulu pak mobil, sopan, ya monggo terus, no. Tapi tidak usah ganggu orang lihat yang jenis ngonong, jenisnya betul-betul. Saya tidak masalah, kalau lagi hormat sama kiai yang jaga muru aku, hormat. Tapi tidak usah ganggu saya, tidak usah ngatur-ngatur saya. Karena nuruti umat, ngoten. Saat jenengan terus pantas ya, buatan ngeten. Sing kiai aku tak kue. Akhirnya nyaman, kalau teng pasar sering ngonten, yang melarat. Suwan tak kok Gus kula kepen anak kula mondok tak ditimno jinan yo. Suwane kapan? Ya kapan-kapan anak mon berangkat ngaji ora ana aturan. Barang apik ora tak aturan nem. Barang apik mesti bener ora tak aturan. Nah barang apik iki aturan malah kliru aku. Nah kula rasa nderek gak ora apa-apa. Barang apik jan aturan. Ora ana ning Quran barang apik nganggo napa? Sesuai nak habis salat jamaah Jumat apa makmum rak matur dhewe kiai ini asal benten dadi makmum. Barang ape ora aturan. Paham? Barang ape dijo pangestu. Sesuai nak makmum kok rak matur teh asal benten lho dadi napa? Waktu kali model kiai kuno, ape makmum jeblak imame. Yo pokoke kuno ora ono. Nah ana salat mun Faris. Makmum kepen makmum cara kena dhewe sini. Nah, aku pakai kuno. Banyak timah. Aku pakai kuno. Orang-orang kita pun, orang-orang kita pun. Orang-orang. Dari alasannya penting imam siap niat jadi nopo. Imam. Tapi kalau tipis jawa itu kopok tapi ya ngarwan orang mau wakar nih. Buat ini kalau cerita, jadi ini ben baru guys sebelum Muharram. Ini kalau si Ah sekarang itu ada upacara penyakitan apa? Kita cukup hormat Said Husain lewat betapa beliau itu teguh terhadap kebenaran sampai mempertaruhkan apa? Pun ini ganti Said Hasan terkane. Kalau yang diikuti GG di Indonesia Said Hasan. Termasuk si Abdul Qadir Jilani itu sampainya ke Nabi lewat sinten? Hasan, ya, lewat sinten? Memang jarang KBF yang lewat Hasan itu jarang. Tapi termasuk Syed Muhammad Mekah itu kan Al-Maliki Al-Hasan. Itu termasuk Al-Hasan. Jabil Qadir termasuk Al-Hasan. Secara umum, secara gen, kalau Al-Hasan itu jarang yang kontroversial, jarang yang ngambil sikap keras. Kalau orang-orang Syiah di Iran, itu rata-rata Al-Husaini. Makanya para HBM sing Al-Husaini rata-rata punya kecenderungan begitu, karena memang darahnya Husain itu begitu. Cuma putrane Said Husain non-politik. Ini Said Ali Zainal Zidan. Terus gada putra Said Bakir, gada putra Said Jafar. Mengapa nanti tiba Misu Zainil Abidin Ali Wabnil Bakiri Khairi Wali. Jadi bada Said Bada Kanji Nabi Fatimah yes. Said Husain, terus Said Bakir, Said Zidan Jafar, terus Ali Al-Uraidi dari Ibn Bajir Ilawah, terus sampai sekarang. Kalau tidak sampai khabar itu kata Singapura. Di kronung ning komunitas kabar kata Habib Alim sing riyen ngaji kula misalnya kita di Yaman, ngaji di Syekh Umar Hafidz. Itu riyen pas latihan ngaji fikih, ngaji sorok, kalian jadi, alhamdulillah sempat mandi beberapa habaib. Nah, habaib itu paling tenang nak ngaji wong Quran. Karena darahnya sama. Karena Nabi yang diulang-ulang zaman Sugeng yang saya tinggalkan itu juga. Quran dan keluarga. Bagian lewat Al-Quran wa itroti. Itroti apa? Apalagi sekarang Indonesia dapat berkah besar karena Habib yang top sekarang di Mekah itu kelahiran Bogor. Yaitu Habib Zain bin Semit. Ini Habib Zain bin Semit. Dan beliau kebetulan ahli Quran. Jadi beliau itu merumah santri-santri Indonesia yang tafsirin Quran. Manggilnya awal Masjid Kuba. Jadi sekitar beberapa meter saja. Sangking Masjid Kutim, Kuba. Dia kelahiran Bogor. Terus mulai ke Mekah nanti sama. Habib Zain bin Semit. Kebetulan lagi ulama besar di Mekah, Sayyid Muhammad Alawi, sekarang digantikan Sayyid Ahmad. Itu ya banyak yang istrinya dari Indonesia. Jadi ada guriyah beliau yang ibu Indonesia. Artinya terhubungan secara kultural, itu kita masih punya sanad-sanad karena semi-semi berdarah Indonesia. Cuma itu ibu yang ikuti. Ini aku penting kalau aturakan, karena untuk menjaga apa ya, semacam nopo keterpisahan antara habaib dan non habaib. Sekarang itu jadi diskursus. Banyak habib-habib yang merasa bahwa mazhabnya paling benar. Padahal kadang dekat siah. Lagi ya yang nanti siah mau kritik tidak berani karena itu kan itu kan repot. Sebetulnya tidak ada begitu. Para habaib sing alim-alim itu ya berkawan dengan kita, ya orang-orang kita. Ya cuma kadang karena tidak ada komunikasi, tidak ada nampungnya masa lalu, sehingga seakan-akan terpisah. Tapi kalau alhamdulillah, bagi ulama itu menjaga hubungan baik. Pertama, Habib-Habib setengah ngajinya sama saya, belajarnya pergi sama saya. Sampai ketika kiaman, dia surat-suratan kalian pulau, termasuk kalian saya Umar Hafidz. Kemarin saya pas di Mekah, April itu ya ketemu saya Ahmad. Sama beliau saya juga dikasih sanad mutlak tentang sanad habaib sampai sanad had. Ulama sampai sanad sebagai ahli Quran bro. Jadi bro sana ini ada sanad mutlak saking Sayyid Ahmad bin Sayyid Muhammad Alam. Ya kalau mereka kan orang-orang alim tentu. Jadi gampang kita ini antar wong alim ketemu saja gampang. Orang bulat bulat berapa tuh? Jadi sama gitu mazhabnya Sayyid Husain ini. Sekarang kalau bocor sama mazhabnya Sayyid Hasan pun. Tinggal halaman berapa? Kuat 24. 24 apa? Mana sekolah wajah lagi? Cuma kola amma ba'dun 249 ketemu? Tau 249 fa'inna afyatal kaisi at-taqiyu wong paling pinter ya wong takwa fa'inna afyatal kaisi at-taqiyu wong paling pinter satunya wong takwa wa'inna ahmakal kumki sak temennya kumprung-kumprungnya wong goblok-gobloknya wong itu al-fujuri itu wong sesak wa inna hadal amralan sak temne ikilah perkara Allah dirupane amr ikhtalaf tukang suloyo ingsun diing dalam amr ana yo ingsun wa muawiyah tulan wa muawiyah niki rungokno apa yang saya khilaf dengan muawiyah sekarang imma kana haqqan di tarabtuhu li muawiyah iradata salati hadil ummah mungkin muawiyah sing salah sing berak iku aku wes tak kena muawiyah kabeh iradata salati hadil ummah karena saya ingin umat ini baik-baik saja wahat ni dimahim lan jogo bertumpahi darai itu yang dilakukan kiai-kiai ini bahwa anak bupati rapati sholat mengdolim saja ini cara kaidah Islam yang jadi bupati yang paling itu sholat tapi hakikatnya kan gak mungkin kalau orang-orang di duit orang di duit gak ada orang di jatah barang paham kan? Orang-orang jadi bupati nah, tapi misalnya orang sholat memaksakan jadi bupati itu mesti orang pertumpahan dan mereka muridnya orang sholat hewani mati misalnya aku gawe gerakan orang kamu sholat hewani mati lah demi guru nih potongan-potongan gue supaya prajilat kan milih wani mati gue krono loyal gue dari perkara bingung pokoknya nanti mau mati wani dan demi guru nih dan gue nakal ya wani mati demi ketua suku daripada mari geger dari sinten khasan gue tak kena mu'awiyah kabeh iro data sholah hidayil umat wahab nidima ini kehebatan Said Hasan. Mulanya ketika era Said Hasan diarani amun istimah tahun persatuan. Mergo pemerintahane Hasan total dihapuskan, dilebur, melok bergabung ke pemerintahane sinten? Muawiyah. Mergo nak ora bergabung engko kubu-kubu lan kubu Hasan tukaran dengan kubu Muawiyah. Wong kulon, kulon rak termasuk canom. Mestinya kasus kulon idealis. Milih bergabung. Artinya milih bergabung kan tetap itu yang gus dengan organisasi paling seneng apa? Semoga narak NU Muhammadiyah. Karena dua organisasi ini sudah terbukti menjaga kestabilan umat di Indonesia. Artinya jadi mainstream pola keislaman ala Indonesia. Pola keislaman ala Indonesia itu narak NU, ya apa Muhammad? Tidak. Meskipun di dalamnya ada perilaku-perilaku khas. Misalnya NU yang toreko khasnya begitu, NU yang fikih khasnya begitu, paham ya? Muhammadiyah yang PNS khasnya begitu, yang non-PNS di dalamnya masih ada lagi aliran-aliran kelompok-kelompok kecil. Tapi itu tidak masalah, secara mainstream kan NU dengan apa? Meskipun kadang kita ngakui fungsi kelompok lain, tapi nak nganti ulama gak melok mainstream repot. Misalnya ulama juga berungu, nabi ku tahu semiran rambutnya, terus ulama itu semiran, ayo bingung umat. Bisa semiran cah gaul. Meskipun ada hadis ya semiran, ada apa? Misalnya nabi nganggu jubah. Ya, tapi masalahnya kalau kanya benung di situ, enggak nganggu jubah, ada darah di sunnah rasul, dia ngarap apa kenapa? Kanya benung pernah lor. Lu nak tempat wongnya ganteng, wongnya ikhlas. Jadi Indonesia itu lucu wongnya. Kiai misalnya ganteng, terus guru pulau Mbak Mun, Mbak Dimyati, darah ini pantas jubahan. Tapi nak ndak cilik petek jubahan, wah kaya apa oh, ya? Jadi orang Indonesia yang nakalan, jubah sunnah tak jelas tengah kok. Kalau berita ndak petek jubahan, wong orang ngarah darah ini apa di sunnah Nabi? Karpe piye. Dia kan malah resiko, ngelakon di sunnah tapi marahi salah apa? Lah model ngono cara saya kusen atau ditinggal pokoknya barang-barang sing dadi polemik ning umat itu harus napa ditinggal termasuk haknya beliau sebagai khalifah ditinggal di Kano Muawiyah ira data salat di hadil ummah wa hakni napa sima iya aw yakuna haqqan kana ngirin ahaqqa bihi minni fa fa'altu dzalik wa in adri la la fitnatul lakum wa ma ta'an bila jadi walhasil niki pencapaian ngerti ya. Sebab itu Sayyid Hasan Husain zaman Nabi Sugeng disebut anakku iki jadi pemuda pemandu suwargo. Innabni hadza la sayyidu ahlil jannah. Jadi nanti orang masuk surga itu kalau gak dipimpin Hasan dia dipimpin sinten? Husain. Yang dipimpin Husain tentu yang pakai metode-metode tadi. Yang dipimpin Hasan yang pakai metode-metode Hasan. Dan agama Islam hingga detik ini barokahnya dua metode. Ya barokahnya dua metode. Longgeng itu, umpama dicek Demak Bintoro gak bikin pemerintahan, niki rumah non. Agama Islam hanya kultural, sing negara naisen resmi Nusantara itu mau cobai. Kalau beda ni mana? Wali Songo itu wong-wong zuhud, niki mumpung tahun Muharram ni. Wali Songo itu wong-wong zuhud gak terdunia, jumlahnya Songo bisa. Ketika beliau-beliau sepuh malam mutusno bikin negara, disebut Demak Bintoro dirajani Raden Fatah. Logikanya jelas, akhirnya perang. Perang dipimpin Kalijogo, mereka mesti tidak Majapahit tidak terima ada raja di dalam kerajaannya. Akhirnya diperangi sinten mojok. Tapi logikanya jelas, umpama pasti kuali tonggo gak gawe negoro sing darani Demak Bintoro. Islam hanya kultural, negoro resmi mok mojokan. Mojokan itu gawe hukum sepihak, anak agama Islam subversif atau melanggar undang. Karena negara lah yang berhak bikin. Udah. Jadi gak bikin negara itu juga resiko. Iya saya ingin John Wali Songo mungkin harismanya beliau menjadikan umat loyalis 100%. Nah Wali Songo itu mati, terus ono undang-undang Komodo Pahit bahwa agama Islam adalah ilegal atau super sih. Selesai, diringkut, jadi bulonan. Tapi gara-gara Wali Songo bikin negara, memang resikonya akhirnya perang dengan Majapahit. Berdiri sendiri. Lalah kesannya Allah menang, mau coba yang kalah. Meskipun resiko bikin negara ya gitu, artinya ada konflik internal, ya penantang, ada temantang, ada temen yuk, coba lagi. Baru kain musuh, hari yang apa? Penantang, betul, bagi pelerat, bagi buah, kono. Nah ini kulau masih lagi pantura, teman masih lagi itu nusuk, apa? Hari yang apa? Cara sejarah tadi. Loh, tapi kan barokah. Barokahnya apa artinya? Saiki ono kesultanan jadi mau kesultanan Islam jadi gua sultanan ngawi Jakarta. Umum mau di wali songo gak bikin negara Islam hanya jaga kultural dan saat itu mungkin sekali dianggap agama ilegal karena masih minori. Itu pentingnya sebuah pemerintahan negara. Mereka anti negara teman-teman yang keliru. Anti kan tidak ada DPR Islam yang parlemen. Bisa saja diundangkan jalan pintas. Nanti jalan pintasnya tentu. Amerika kaya itu bukan karena orangnya pintar-pintar saja. Tapi jual apa saja. Orang tahu semua di Nevada, Las Vegas jual perjudian. Jual pornografi di Hollywood. Andai kan Indonesia jalan pintas, Bali itu dikayakan Nevada atau Hollywood. Batam dikayakan Hong Kong itu kaya raya. Walai adil sempak, kondom, bok, kono pornografi, pornografi, didol, ikat, tetap suka. Lalu ngadil tasbih, adil pornografi laris di kira. Artinya apa? Karena DPR-DPR Islam itu Indonesia orang nyelesaikan ekonomi lewat jalan pintas. Misalnya rumusnya, daripada kita susah-susah bawa Bali dikayakan Hongkong, Batam dikayakan Hollywood. Amerika rasuknya begini. Madonna udah didol, CD pornografi nopo didol, majalah Playboy resmi, legal. Indonesia orang. Isa ilegal, nah jodoh di dua akhir terus ilegal. Bapak-bapak lumayan nih, diputus ilegal tetap lumayan, nah jodoh prakteknya di dua pirang. Iku baru kayak orang Islam sih belum detail. Tapi kalau hormat teman-teman juga keliru, yang keliru pirang-pirang. Ya biasa wae nyadari fungsi ini, tapi nah hormati biasa wae. Mungkin dihormati nggak gue gaji, hormati barang. Tapi artinya apa lewat ngaji ini kita tahu fungsinya yang kayak Sayyid Husain dan fungsinya yang kayak Sayyid. Begini dia menggemot atau beri peng, nopo itu mau dia jadi kuno angkal hadis sambil fatul dari sarai mampu kori. Jadi kalau Ramadan itu yang baik 10 akhir itu 20 sampai 30. Tapi kalau Muharram itu yang baik 1 sampai nopo 10. Ya kalau balen ini bulan suci itu kan 4 Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, Muharram, Recep. Terus bulan istimewa tunggal Cuma kalau Muharram itu 1 sampai 10. Kalau Ramadan yang terbaik nomor 20 sampai nomor 3. Karena di tanggal 10 ini Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Di tanggal 10 ini Allah menyelamatkan Nabi Nuh. Dan di tanggal ini pula Nabi Ibrahim selamat saking kobaran api saking 6. Jika rata-rata ulama punya tradisi meringati tanggal 10 nopo. Lah tanpa disengaja tadi ini lalat pas 10 nopo. Muka-muka alamat nomor di penderitaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau maknanya sekitar ini tambah ngerti maknanya. Ini wiritan saking kitab Bukhari. Subhanallah mil al-mizan. Kelahan suci Allah mil al-mizan. Kang jadi kebae pikir apa? Jadi kebae timbangan. Wa muntahal ilmi lan jadi puncak ilmu. Ini teman-teman nanti pikir apa itu? Nah, ini sempat diketahui, nak ulama, nak wong waras ini gitu. Nanti nak maca subhanallah mil al-mizan. Wa muntahal ilmi. Bahwa kesimpulan kita bahwa Allah terbaik, Allah suci jadi puncak segala ilmu. Ora kok puncak segala ilmu di duit, suriknya makan, buatan. Jadi sampai nak maca subhanallah kudu yakin sedang dalam puncak ilmu. Ora kok ngerasa duit puncak ilmu, nak jadi dokter, profesor, atau di duit aja. Jadi seorang muslim mesti yakin kalau sedang melafazkan subhanallah berarti dia sedang dalam muntahal ilmi pada pengetahuan tertinggi. Paham ya? Wa muntahal ilmi lan dadi katope ilmu. Wa mablagh ridho lan dadi nggon tumekane ridho. Wa zinatal arsi lan dadi pepaete arah. Walhamdulillah mil almizan kang dadi napa kebak-kebake timbangan. Wa muntahal ilmi lan dadi puncak ilmu. Wama pelakor rido lan jadi puncak rido nu keluhan wawun. Ya jenis buat wawun ya, puncak mana? Buat tuan keluhan itu. Laras dibuat dok? Iya, gue wong alim dong modus sih. Tidak lagi nanti dua. Orang-orang potong alim itu nasi pel yang besok. Wajib. Tengah gue tengah sebetan. Aiyah, aku jadi wong alim nanti gue gagah. Iya gagah-gagah. Wazinatal arsilan dadi pepaece arat. Wallahu akbar, utai Allah zat sing agung, mil al-mizan kang nebaki mizan. Wa muntahal ilmi lan dadi puncake ilmu. Wa mablaghur ridho lan dadi puncake nyampe nur itu. Wazinatal arsilan dadi pepaece arat. Jadi sampean nak wiridan ya masih ora akeh lah. Pokoke kudu ainul yaqin. Nah, ketika melafadzkan Allahu Akbar berarti kita sedang dalam muntahal ilmu. Ilmu tertinggi. Nah, kula saged ngoten. Dan semua ulama harus bisa begitu dan semua orang mukmin juga harus bisa begitu. Misalnya, kula kok ditetir kenal presiden, kenal menteri. Nggih, bangga artinya sebagai basyariyah kita. Tapi aku ngerti. Aku lahir cilik dene ora kenal yo iso urip. Aku kenal dia ini lagi rong dino. Saya ini uripku 40 tahun, bisa mangan, bisa seneng tanpa dia ini. Yang paling tak butuh detik ini juga, Allah subhanahu wa ta'ala. Misalnya aku lagi seneng sate. Kamu kok seneng teman-teman lah, mau disik ramahan sate ya Rabu. Begitu terus, sehingga muntah ilmi ya Allahu Akbar. Ya, kadang kita ini tidak sering kena hijab. Ya urip saya ini, aku gak duit jaringan, gak duit relasi. Lo nganti saat ini, lo gak wis kiai, wis ulama. Jadi sering film sampai ulama-ulama yang gak jelas-jelas. Kesuwan aku lan nggih kok dirak ora gelem politik piye. Wis sak niki ra iso Gus aku. Ora kenal pejabat, ora kenal bupati. Kowe nak ra tobat, tak usir. Kenara tobat tak usir. Sarepku sebagai wong mukmin aku ora iso urip tanpa Allah. Titik. Kok malah mbok warai fase ku piye. Langsung biru sak. Ulama itu ngomong tetep iba, Pak. Ya buatan saya kan zaman modern. Ya zaman modern, zaman kuno tetap sing paling lakonnya tetap pangeran. Ya modern, ya kuno tetap sing jadi lakon kita. Aku coba warai fase. Fase kem dewe, rambe, mana ngajak-ngajak uang. Lalu soal kita butuh uang, misalnya kalau butuh bupati, butuh Fuad, butuh Ruhi. Allah sing ngutus kita kudu dihadirin minan. Nah, itu pun atas perintahnya. Jadi paling banter aku butuh bupati, aku butuh izin, butuh administrasi negara, ya kita butuh atas nama hukum negara. Ya, tapi lu butuh pengairan. Mungkin setiap saat aku butuh oksigen. Orang di oksigen memang detik mati. Sehingga oksigen pengairan, orang bupati, orang presi. Dan orang bupati ya butuh ratan. Sehingga ratan bumi ya pengairan. Gue mau muji bupati itu fase, muji pengairan itu orang fase. Tepat. Bagus, maturun jadi maturun buang itu pertenan ke maturun maturun. Makanya ini dikatakan kalau lama dulu ya kayak ini Allahu Akbar muntahal ilmi itu menjadi puncak segala apa ilmu. Alhamdulillah yang muntahal ilmi. Subhanallah yang muntahal ilmi. Jadi lewat ngaji ini lewat bulan Muharram ini. Paham tuh yang muntahal. Yang oh, gak keren tuh yang muntahal itu gak keren. Nah, ya orang keren ya. Orang selamat kau cengkeramane Allah kecuali sikap menuju Allah itu sendiri. Yeah. Misalnya Allah penyiksa kula, penyiksa jenengan. Iku nak melayu malah ketekel, aduk moro, malah ora. Iku apiknya pangeran. Jadi pangeran mak dilawan, iku seneng wong sing moro. Melane pangeran bae dilawan lah, dimaksiatilah tetep ngundang-ngundang anibu balio ning aku. Napa? Balio ning aku. Sini lamal ja'awalaman jamin Allah illa ilah. Nak melayu malah ketekel lho kan. Subhanallah adada sakti wal watak. Maha suci Allah kelawan wilangan ganep lan ganjil. Wa adada kalimatil lahid tamah lan wilangane kalimat Allah sing tamah kuliha. Walhamdulillah adada sakti wal watak. Wa adada kalimatil lahid tamah kuliha. Wallahu akbar adada sakti wal watak. Wa adada kalimatil lahid tamah kuliha. As'alu kanyuan ingsun kae menjenan assalamata fi rahmatika ing samet fi rahmatika ya arhamar rahimin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi alhamdulillahi rabbil alamin. Atur bimbing dino to bang gitu. Ayo dua to bareng-bareng gitu. Mulai wae. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahil mizan wa muntahal ilmi wa mablaghu ridha wa zinatul arsy. Walhamdulillahi mil al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghu ridha wa zinatul arsy. والله أكبر من الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزينة العرش Lamal jawara manjam nama isa ilaihi subhanahu wa adada syafi wal wadar wa adada kalimatillahi ta'amah kuliha walhamdulillahi adada syafi wal wadar wa adada kalimatillahi ta'amah kuliha wa Allah akbar adada syafi wal wadar wa adada kalimatillahi ta'amah kuliha as'aluka as-salamat al-rahmatika ya arhamar rahimin wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya Rabbana ta'ala fi anna laka alhamd la ilaha illa anta al-mulk al-hamd. Ya bati as-samawati wal ardi ya hayyu ya qayyum. Amin. Wa man ahabba wa talib wa sallam rasulana Muhammad rasulullah ta'alim ayyam bil alim tawhid. Allahumma ajal ya wa mu'afatana mu'afatan fika mu'afatan fi mahabbatika wa tahbihika wa tahmidi hatta tardo anna ya Allah ya haqqu ya sabat ijal ya Allah mu'afatana wa ta'limana wa ta'allumana ya Allah mahabbatan laka ya wa jalilal mahabbati laka wa ala tu'adika wa iskan laka ya Allah wa ghiratan laka ya Allah hatta nakuna ibadan laka farinak ibadika ilaika ya Fanta ya Allah subhanahu wa ta'ala wa bihamdik adada khulkika wa ridha nafsika wa zinata arshika min jatah kalimati Asaluka an salli ala sayyidina Muhammad wa ala alisul bari basul basmain Allahumma la tata'afina ya Allah santan dan khulbarka ya Allah Ilahana anta qayyum istama wa filafifati Kafana muslim wa ala hikna tussalli Allahumma ya ilahana anta ta'ala musirrona wa alaniyatana taqbal ma'ad Wasaluka ya Allah husnal dhanni fika ya Allah husnal dhanni fi mu'minina hatta ya Allah nakuna ibadan laka ya Allah ilahana anta qayyumu samawati wal ardi wa antal haqqu somat faj'alna ya Allah farina ilaika ya Allah musari'ina ilaika ya Allah da'ina laka wa musta'inina fika hatta nakuna ibadan haqqan anka ibadika ilahana ya Allah ya Allah ya Allah fakhsina fima itawbah ilahana ya Allah ursukna ya Allah nashra ilbika wa nashra kitabika li ummati hafifika Muhammad syafaqatana ummati maran fi amrika ya Allah fa innahum ikhwanuna fika wa ikhwanuna fi tasbihi wa tahmidika wa tasbihi isma baini wa baina umfiri toka wa maghfiratika wa ma'unatika wa fadlika ya Allah ya haqqu ya samad. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah.